Walas, malam minggu duwe gak gablek. Sir-siran ya durung duwe. Ya apa lah ngunung ini kenai. Tak nang perapatan gue nih. Biasanya arek-arek ngerombol ini kan di duwe ngelompok itu di situ. Ah, iku rupanya kerembu-kerembu arek-arek pasti. Rek, ayo rek, melaku-melaku nang tunjungan. Ayo lah. Rek, ayo rek, rame-rame bebar. Gelem melu aku, cak ayo cak, boleh kenalan sing ayu. Ngalor ngidul liwat toko bunga moto, masih omong nyenggel nyenggel hati lego. Sopo ngerti nasib pawa lagi mucu, kenal anak iseng dodol rujak jingo. Jok dipikir gona podo gaduwe sangu, jok dipikir angger podo gelem laku. Campur nganggo timun mon, mon. Malam minggu gak api digawa ngamun. Bener aja. Aduh, yang malam minggu arah-arah gak didui lagi nih ngepose. Bener kota praja gitu. Walun-alun ini pokoknya semut ya rek. Sopo ngerti nasib pawa dipikir gona podo gak duwe sangu, ayo jok dipikir angger podo gelem laku, ayo mangan tahu jok dicampur nganggo timun mon, mon. Malam minggu gak api digawa ngelamun, malam minggu api etik gawang.